Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wasallama tasliman mazida amma ba'd ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemudahan dan taufik yang Ia berikan kepada kita sehingga kita bisa duduk dan berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka talabul ilmi, yang tentunya majlis seperti ini adalah majlis yang barakah dan banyak manfaat yang akan kita raih biiznillahi taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah mulai kesempatan ini ana akan membaca kitab dan kesempatan-kesempatan selanjutnya. Kitab yang saya pilih dalam kesempatan ini, kitab yang sangat ringkas dan tipis sekali, yaitu Hukuk Da'at Ilaihal Fitrah Wa Qarratha Asy-Syari'ah. Hak-hak yang dituntut oleh fitrah dan diakui oleh syariat. Kitab ini ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Saleh al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah sebagai gambaran, hak yang akan kita bahas dalam kitab ini, yang beliau sebutkan sebanyak 10 hak. Yang pertama, hak Allah. Yang kedua, hak Rasulullah. Yang ketiga, hak kedua orang tua. Yang keempat, hak anak-anak. Yang kelima, hak kerabat. Yang keenam, hak suami istri. Yang ketujuh, hak pemerintah dan rakyat. Yang kedelapan, hak tetangga. Yang kesembilan, hak kaum muslimin secara umum. Dan yang kesepuluh, hak non-muslim. InsyaAllah akan kita bahas satu demi satu. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya langsung masuk dalam pembahasan hak yang pertama, yaitu haqqullahi ta'ala, hak Allah subhanahu wa ta'ala. Hak ini adalah merupakan hak yang paling besar, hak yang paling wajib, serta hak yang paling agung. Kenapa demikian? Karena hak Allah subhanahu wa ta'ala adalah hak zat yang menciptakan kita, yang memiliki dan yang mengatur kita. Hak ini adalah hak dari zat yang telah mengadakan kita dari tiada, mengadakan kita dari sebelumnya tidak ada. Dan kita belum pernah disebut sedikit pun sebelum itu. Allahu Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Insan ayat yang pertama, hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia suatu masa di mana dia sebelum itu bukan sesuatu dan tidak termasuk sesuatu yang disebut. Orang yang misalnya berumur 30 tahun, 31 tahun yang lalu dia belum pernah ada. Belum pernah ada orang yang menyebut dirinya, menyebut namanya. lam yakun syai'an madhkura. Dia bukan sesuatu yang disebut. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan kuasanya menciptakan si hamba tadi. Dia memiliki nama. Dia punya orang tua. Dia punya kerabat. Dia hidup di tengah-tengah masyarakat. Allah lengkapi dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Fama'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang telah menciptakan kita. Mengaruniakan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Di saat kita berada dalam perut ibu kita. Fi zulumatin salas. Dalam tiga kegelapan. Allahu Azza wa Jalla menyebutkan di dalam surah Az-Zumar. Ayat yang ke-6. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalas. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kalian dalam perut ibu-ibu kalian dari satu ciptaan atau kepada satu ciptaan dari ciptaan sebelumnya. Memiliki sekian fase. Proses perkembangan. Fi zulumatin salas dalam tiga kegelapan. Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala telah disampaikan kepada beliau pertanyaan seputar makna ayat ini. Apa yang dimaksud dengan zulumatin salas, tiga kegelapan. Maka beliau rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tiga kegelapan adalah sebagaimana yang termaktub di dalam firman Allah dalam surah Nuh ayat yang ke-14. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kalian berfase-fase. Ya'ni barakallahu fikum, fase pertama adalah fase an-nutfah. Air mani yang berkembang dan berproses selama 40 hari. Fase yang kedua adalah fase alaqah. Segumpal darah dalam proses jangka waktu 40 hari pula. Dan fase yang ketiga adalah al-mudghah, segumpal daging, juga selama 40 hari. Inilah yang dimaksud dengan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kalian dalam perut ibu-ibu kalian dari satu proses kepada proses yang lainnya, fi zulumatin thalath, dalam tiga kegelapan. فَمَعَشُرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dalam perut ibu-ibu kita, tidak ada seorang pun dari makhluk yang sanggup untuk menyampaikan kepada dirinya dalam perut ibunya dari makanannya, dan unsur-unsur yang bisa menguatkannya, unsur-unsur yang bisa membuat dia tumbuh, berkembang, dan menjadi hidup. Tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melakukan itu selain daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, Allahu azza wa jalla menyatakan, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. لا تعلمون شيئا. Kalian tidak tahu apapun. Tidak ada yang lahir di antara kita, barakallahu fikum, dalam keadaan sudah pintar mengaji, dalam keadaan sudah pintar main sepak bola. Nah, tidak ada. Kita keluar dari perut ibu-ibu kita, barakallahu fikum, dalam tiga gambaran. Tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan tidak dikhitan. Allah Azza wa Jalla menyatakan, kama bada'na awwala khalqin, sebagaimana kami memulai penciptaan kalian, nu'iduhu, akan kami kembalikan pula, akan kami ulang kembali. Wa'dan alaina haqqa, sebagai janji yang benar. Maka ketika manusia dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di mahsyar juga dengan kondisi dan gambaran itu, dengan tiga gambaran tadi, sebagaimana kata Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan ghurla. Manusia akan dihimpun pada hari kiamat hufatan, dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak bersandal. Uratan, dalam keadaan tidak berpakaian, telanjang bulat, tanpa sehelai benang pun melekat pada tubuh kita. Ghurla, dalam keadaan tidak dikhitan. Persis. Ketika kita dilahirkan dan dikeluarkan dari perut ibu-ibu kita. Maka dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kalian tidak tahu apapun. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk kalian, Allah beri karunia untuk kita berupa pendengaran dan penglihatan serta hati, agar kalian bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga perangkat ini pulalah yang Allah Azza wa Jalla syariat, yang Allah isyaratkan di dalam ayatnya, wala takhfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan engkau mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu pengetahuan tentangnya, yang tidak tahu dasar pijakannya, yang tidak tahu dari mana sumbernya, yang tidak tahu seperti apa kebenarannya. La taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perangkat-perangkat ini sebagai karunia, rizki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, maka sebagaimana kenikmatan dan rizki secara umum, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, orang-orang yang akan sanggup mengambil pelajaran adalah orang-orang yang pula dia memaksimalkan tiga perangkat ini. bisa memahami taklim dengan baik, bisa mendapatkan manfaat dari sebuah peringatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid." Sesungguhnya pada yang demikian itu, pada Al-Qur'an terdapat pelajaran. Akan sanggup mengambil pelajaran bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati. Au alqas sam'a, atau dia menyiapkan pendengarannya, wa huwa syahid, dalam keadaan dia menyaksikan. Jadi unsur-unsur tadi dimaksimalkan ketika belajar, misalnya hati sudah benar-benar siap. Dia datang ke majelis ilmu memang tidak ada tujuan dan unsur-unsur duniawi yang dia maukan. Agar bisa dilihat orang, disaksikan orang, dianggap sebagai Masya Allah rajin. Atau punya kesempatan waktu bertemu dengan relasi bisnis. Dan yang semisal dengan itu dari perkara-perkara dunia. Hati dalam keadaan siap. Dia juga menyiapkan pendengarannya, benar-benar pendengarannya konsentrasi mendengarkan penyampaian, penjelasan. Pandangannya juga begitu. Jangan sampai pandangannya ke ustaz, tapi pendengarannya lagi sedang menikmati lagu-lagu lama di masa muda. Nah, ini berat. Atau mungkin tatapan matanya tajam ke ustaz, tapi ternyata tembus sampai tembok. Kenapa demikian? Pandangan kosong. Ya, pandangan melamun. Enggak fokus. Nah, ini yang akan menjadi penghambat di dalam memahami sebuah ilmu, sebuah penjelasan, penyampaian. Fa ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka betapa besar karunia yang Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan di dalam ayat ini terkait dengan pendengaran, penglihatan, dan hati. Kemudian Syekh rahimahullahu ta'ala menyatakan, Syekh bin Utsaimin, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menghalangimu dari fadilahnya sekejap mata saja, engkau benar-benar akan binasa. Dan kalau seandainya dia mencegah darimu rahmatnya sebentar saja, engkau tidak akan bisa hidup. Allah stop jantung kita sebentar, sudah selesai. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bumi yang kita jadikan sebagai tempat berpijak, tiba-tiba gempa dengan kekuatan 20. Na'udzubillah, ini tentunya contoh saja. Selama ini saja 7 sudah isu, 6,8 isu tsunami sudah luar biasa ya. Seperti di Ambon misalnya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan kondisi seperti semula. Dan semua tempat di negeri kita ini. Ya apa kalau 20? Ya? Belum pernah terbayangkan yang 9,4 sudah seperti itu efeknya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu. Sesuai dengan kehendaknya, hikmahnya, dan ilmunya, Allah maha mampu. Kalau seandainya dia menghalangi dari kita fadilah dan rahmatnya sebentar saja, sekejap mata saja, kita tidak akan bisa hidup. Fama'asyurul muslimina rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka, dengan gambaran ini tadi, berbagai macam limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita, menciptakan kita, mengatur kita, melengkapi kita dengan berbagai macam perangkat-perangkat dalam kehidupan kita, memberi rizki kepada kita, maka berarti menunjukkan bahwa hak Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebesar-besar hak. Dan ketahuilah bahwa Allah tabaraka wa ta'ala tidak menginginkan dari kita rizki, dan Allah tidak butuh makan. Allah yang memberi kita makan. Allah yang memberi kita rizki. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, La nas'aluka rizqa, nahnu narzukuka wal'aqibatu littaqwa. Dalam surah Taha, ayat 132. Kami tidak meminta dari kalian rizki. Justru kami yang memberi kalian rizki dan akhir kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Lanjutannya apa? مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Hanya ini yang Allah minta. Hanya ini yang Allah subhanahu wa ta'ala tuntut dari kita. Yaitu ibadah kepadanya. Mentauhidkan Allah azza wa jalla. Tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan inilah puncak tujuan tertinggi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan sudah sering kita ulang-ulang tafsir sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sebagai mufassirul Quran, turjumanul Quran, bahwa tidaklah datang kalimat ibadah di dalam Al-Quran kecuali yang dimaksud dan dimaukan dengannya adalah agar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar ibadah saja, ruku, sujud, na'am naik, turun, tidak. Tapi yang dimaksud adalah bagaimana ibadah itu murni hanya ditujukan kepada Allah dan tidak disusupi oleh perbuatan-perbuatan kesyirikan. Maka setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat tadi yang menjelaskan kepada kita tujuan penciptaan jin dan manusia, maka Allah subhanahu wa ta'ala fahamkan kita. Ma uridu minhum birrizkin, wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menginginkan dari mereka rizki, dan tidak pula menginginkan dari mereka untuk memberi aku makan. Allah subhanahu wa ta'ala raja di raja, penguasa alam semesta. Kalau di dunia, seorang raja, seorang penguasa, yang dia bersama rakyatnya, mereka butuh untuk beri kita makan. Mereka butuh untuk kita bantu. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah hanya meminta dan menuntut dari kita agar kita menjadi hamba-hamba Allah dengan segala makna bentuk penghambaan diri. Kemudian Syekh memberikan sebuah pendekatan pemahaman. Kalau seandainya ada manusia yang dia selalu memberi keutamaan kepadamu, memberi bantuan, apa kira-kira yang akan dilakukan seseorang tatkala ada si B yang memberi dia santunan per bulan 20 juta. Jangan 2 juta, terlalu kecil. Karena ini hanya permisalan saja. 20 juta. Kalau 2 miliar juga mustahil kayaknya ya. Ada yang ngasih tunjangan 2 miliar per bulan. Ngasih tunjangan ke kita 20 juta per bulan. Kira-kira apa yang akan diperbuat si A kepada si B yang terus berbuat baik kepadanya, dia benar-benar secara fitrah dan akal sehat, karena memang kitab ini sedang membicarakan tentang hak-hak yang dituntut oleh fitrah dan diakui syariat. Sekarang dalam tinjauan fitrah dan akal sehat, kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita dengan gambaran tadi, maka benar-benar dia akan menjaga hubungan dengannya dengan sebaik-baiknya. Dia akan menjaga perasaannya. Dijaga sekali ucapannya, jangan sampai dia sempat tersinggung, apalagi marah. Puh, tak bakalan untuk membuat dia marah. Kenapa? Ancamannya bisa stop santunan. Lah terus bagaimana dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tidak mungkin bisa diangkakan dengan jumlah dari berbagai macam karunia dan kenikmatan rizki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kalau seandainya kita harus bernafas pakai oksigen, terkapar di rumah sakit, oksigen satu tabung satu kali 24 jam 400 ribu. Nah, 400 ribu. Kali satu bulan 12 juta. Itu baru satu orang, kalau ditambah istri 24 juta. Santunan 20 juta tadi tidak cukup hanya buat bayar oksigen. Kalau seandainya nafas ini tiap hari harus bayar kita, insya Allah tidak akan ada orang yang berani bikin anak. Apalagi mikir nikah lagi mau ta'adud, tidak bakalan. Ya, kalau seandainya nafas saja dibayar. Langsung yang kepengen ta'adud ketakutan. Tidak, insya Allah. Karena kalau ta'adud itu nambah rizki ya. Nah, ini seandainya nafas ini harus dibayar. Ini baru satu macam. Baru satu jenis urusan bab pernafasan. Iya. Fa ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semuanya kepada kita dengan gratis. Allah bahkan menyatakan dalam ayatnya, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Nikmat apapun yang ada pada kalian, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa idza massakumudzurru fa ilaihi taj'arun. Jika kalian ditimpa oleh kemudaratan bahaya, maka kepadanya kalian minta pertolongan. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita meminta agar dilepaskan dari berbagai macam kesulitan dan bahaya. Fa ikhwani fi din ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Hanya satu ini yang Allah minta dan Allah tuntut dari kita. Itu pun bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh kepada ibadah kita. Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan manfaat karenanya. Bahkan Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum." Wahai hambaku, seandainya orang pertama dari kalian sampai yang terakhir, baik jin maupun manusia, "kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum, ma zada dzalika fi mulki syai'a." Semuanya kalian berada pada hati yang paling bertakwa. Anggaplah misalnya semua kita kedudukan takwa dan imannya seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang kafir, tidak ada orang maksiat, tidak ada. Semua hati kita ini adalah hati yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak menambah sedikit pun kerajaan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya apa? Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli wahidin minkum ma naqasa dzalika mimma na'am ma naqasa min mulki syai'a. Ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Dan orang pertama dari kalian sampai terakhir jin dan manusia berada pada hati yang paling pendosa, semua kita iblis. Nauzubillah. Itu tidak akan mengurangi kerajaan dan kekuasaan Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana pula dalam hadis yang sama ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dan pernah saya singgung dalam majlis di sini. Ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatahu. Ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Kalau seandainya orang pertama dari kalian sampai terakhir jin dan manusia berdiri pada satu tempat kemudian masing-masingnya minta kebutuhannya kepadaku dan setiap mereka aku berikan hajat kebutuhannya, meminta apa terserah sebutkan semuanya, itu tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku, kekayaan yang ada di sisiku, kecuali gambarannya hanya seperti sebuah jarum yang dicelupkan di tengah lautan yang dalam dan luas. Kemudian ada yang nempel, satu titik air. Itulah gambaran dari semua yang Allah berikan kepada hambanya, dari hajat dan kebutuhannya. Tidak berpengaruh. Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya. Maha tidak butuh kepada hambanya, apalagi cuma ibadah kita. Maka manfaat dari ibadah kita akan kembali kepada hamba itu sendiri. Kalau dia menjadi seorang yang bertauhid kepada Allah, maka sungguh keutamaan tauhid sudah pernah kita jelaskan dalam hadis bitaqah. Seorang hamba yang dia memiliki 99 lembar catatan masing-masingnya sejauh mata memandang. 99 lembar catatan dosa dan kesalahan. Masing-masing per satu lembar ini sejauh mata memandang. Bahkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghisabnya, bertanya kepadanya, engkau punya kebaikan? Tidak ada ya Allah. Saking gak ingat pernah melakukan kesalahan. Kalau kita biasanya yang diingat adalah kebaikan. Dosa-dosa dilupakan. Begitu ya. Bahkan dia tidak ingat. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha adil. Allah katakan, walaka indana hasanah. Engkau punya satu kebaikan di sisi kami. Maka dikeluarkanlah bitaqah lembar catatan kecil. Yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Yang kemudian ditimbang. Di mizan, yang memang mizan memiliki dua sisi timbangan. 99 lembar catatan tadi diletakkan, kemudian bitaqah diletakkan pada sisi yang lain. Ini terangkat, menunjukkan ini yang lebih berat. Nah, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala juga menyatakan dalam hadis Qudsi, ya ibadi, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai hambaku, sekiranya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa seberat bumi atau sepenuh bumi, lalu engkau datang kepadaku dengan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, bertauhid, meskipun dosanya gambarannya sudah seperti tadi, aku akan memberikan ampunan kepadamu seberat bumi atau sepenuh bumi pula. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka fadilah dan keutamaan yang Allah berikan kepada ahlu tauhid adalah fadilah yang tidak bisa dibandingkan dan dijadikan sebagai nilai dan alat tukar dengan amalannya. Semua semata-mata karena fadilah dari Allah. Meskipun si hamba tadi dosanya banyak, satu banyak, yang kedua besar, yang ketiga amalannya sedikit. dengan yang sedikit tadi, dengan fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala, selama dia seorang muwahhid, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan karunia besar kepadanya. Allah akan selamatkan dia dari azabun nar. Dari saya. 5 menit lagi. Itu berapa? 2-3 ya? 5. Baik. Sehingga ma'asyurul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berboncengan dengan sahabat Mu'adz pada seekor keledai. Kemudian Rasul bertanya kepadanya dengan metode soal jawab. Karena metode soal jawab itu termasuk di antara satu metode tarbiyah, metode pendidikan yang akan mudah santrinya, muridnya, pelajarnya mencerna dan mengingat. Rasul bertanya, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi alal ibad wa haqqul ibadi alallah? Tahukah engkau apa hak Allah kepada hambanya dan hak hamba kepada Allah? Ini kita sedang berbicara tentang hak. Maka Mu'ad menyatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasul katakan, haqqullahi alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Hak Allah kepada hambanya adalah agar mereka mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi ala Allah, dan hak hamba kepada Allah adalah, maksudnya, sesuatu yang Allah wajibkan dirinya dengannya bagi hamba yang mewujudkan apa yang Allah persyaratkan. Yaitu, ketika dia bertauhid, maka Allah katakan, Rasul menyatakan, Allah yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Lantas apa kata Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala an? Ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Tidakkah aku memberi kabar gembira kepada manusia tentang keutamaan ini? Qala la, jangan. La tubashirhum fayattakilu. Jangan diberi kabar gembira kepada mereka, sehingga mereka akan bersandar hanya kepada itu saja. Nanti mereka bisa bermalas-malasan untuk beramal, untuk memperbanyak amal soleh, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi kemudian pada akhirnya pun, sahabat Mu'ad menyampaikan hadis itu kepada manusia ketika beliau melihat penghalangnya sudah tidak ada. Manusia adalah mereka-mereka para sahabat yang bersemangat di dalam mengerjakan berbagai macam amalan kebaikan, sebagaimana mereka juga tidak bermudah-mudahan dalam dosa sekecil apapun itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan karunia kepada kita semuanya untuk benar-benar menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang merdeka dengan sebenar-benar kemerdekaan, yaitu menjadi hamba yang memperbudak dirinya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.